Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya إمام المتقين حبيب الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبعهم واقتفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد sahabat muslim dan muslimah sekalian dimanapun antum semua berada rahimahillah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi atau Ad-Da'u Wad-Dawa. Qadil Qobad Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala masih membahas tentang celah-celah yang dimasuki oleh setan di dalam menggoda dan berupaya menjerumuskan umat manusia ke lembah kehinaan. Di antara yang dimanfaatkan oleh setan adalah kelengahan dan hawa nafsu manusia. Di antara yang dimanfaatkan oleh setan dari sifat dan karakter manusia adalah sifat amarah dan sifat suka memperturutkan hawa nafsu. Ya. Apabila dua hal sebelumnya itu lebih merupakan kondisi yaitu ghaflah, kondisi lengah, ya, dan kondisi ittiba'ul hawa, seseorang sedang memperturutkan hawa nafsunya, maka pada hal berikutnya ini lebih mengarah kepada hal yang bersifat sifat dan karakter. Ya, sifat dan karakter manusia yang mudah dipicu oleh amarah dan mudah dikulik-kulik segala hal yang berkaitan dengan nafsu syahwatnya. Nah, dua sifat atau karakter ini berdampingan. Orang yang suka marah berarti memperturutkan hawa nafsu. Orang yang suka memperturutkan hawa nafsu juga bisa dibawa menuju amarah. Tetapi sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang sudah tenggelam dalam nafsu syahwat, setan seolah-olah sudah tidak memperdulikan lagi apakah dia akan celaka karena amarahnya atau tidak. Karena nafsu yang sudah demikian kuat membalut jiwa manusia itu sudah cukup segala-galanya menghancurkan manusia. Tetapi ketika seseorang itu berada dalam amarah, ya, seseorang itu berada dalam amarah, setan melihat bahwa melalui amarah seseorang bisa memperturutkan berbagai kemauan nafsu syahwat yang ada di dalam dirinya. Seperti sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Ya, melalui amarah seseorang bisa melampiaskan kedengkiannya. Melalui amarah seseorang bisa melampiaskan dendamnya. Ya, melalui sifat amarah seseorang itu bisa melakukan kezaliman, ya, melakukan kezaliman, melampiaskan keinginannya untuk menyakiti orang lain. Ketika seorang itu sedang dilanda oleh amarah, seseorang itu bisa melakukan sesuatu yang kadang-kadang mustahil dilakukan dalam keadaan sadar. Bahkan kadang-kadang dia enggak peduli dengan orang-orang yang sangat dia cintai. Oleh sebab itu, salah satu di antara sebab yang menurut sebagian ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebabkan talak seorang suami itu dianggap tidak sah ketika seseorang itu berada dalam puncak amarah. Ghalayanud dam, ya. La talaq fi ighlaq. Yang namanya talak atau cerai tidak sah, tidak berlaku ketika pikiran sedang tertutup. Nah, pikiran tertutup itu pertama karena mabuk, itu jelas. Ya, karena gila. Ya, ketika orang sedang gila, ketika orang sedang mabuk, ini pikiran tertutup. Dan saat yang lain, sebagian ulama menjelaskan ketika dalam puncak amarah. Ya, ingat yang dimaksudkan di sini adalah ghalayanud dam atau qimmatul ghadab, puncak daripada amarah. Ketika amarah itu sedang menggelagak. Bukan dalam posisi seseorang itu menyimpan kemarahan dalam hatinya. Suami istri misalnya marah-marahan selama satu bulan. Lalu di masa itu suami memanggil istrinya dan menyatakan dia akan menceraikan istrinya. Itu bukan at-talaq fi ighlaq. Tetapi ketika mereka sedang saling mencaci maki, mereka sedang saling marah, suami sedang menggelagak amarahnya lalu dia mengucapkan kamu saya talak, ini dianggap tidak sah menurut sebagian ulama termasuk menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, karena pada saat itu orang melakukan sesuatu di luar sadarnya. Itu bisa diyakinkan ketika seseorang itu reda amarahnya, dia akan menyesal sekali. Kenapa saya ucapkan ini dan saya ucapkan itu? Namun yang kita bahas bukanlah persoalan sah atau tidak sahnya satu perceraian, ya. Karena itu adalah kasus fikih. Pembahasannya sangat panjang di kalangan para ulama dan di situ ada khilafun qadim. Ada perbedaan pendapat yang sudah sangat klasik. Tapi yang ingin kita tegaskan di sini adalah bahwa amarah seseorang bisa menyebabkan seseorang itu kadang lupa dengan siapapun. Orang yang dia cintai serta-merta bisa menjadi seolah-olah orang yang paling dia benci. Seseorang bisa menzalimi orang yang sangat dia sayangi. Seseorang bisa melakukan perbuatan nista kepada orang yang seharusnya dia lindungi. Dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan, wa minal ajaibi anna al-'abda yas'a bi juhdihi fi hawani nafsih. Yang sungguh aneh, ini akibat hawa nafsu, akibat kemarahan, seseorang itu kadang-kadang berupaya keras untuk melakukan berbagai hal yang ujungnya menghinakan dirinya sendiri. Orang berupaya keras untuk memuliakan dirinya sendiri, itu normal. Orang berupaya keras untuk mengangkat harkat dirinya, untuk mengorbitkan reputasinya, itu wajar. Di luar persoalan itu baik atau tidak baik. Tetapi ketika seseorang itu berusaha keras justru untuk menghinakan dirinya sendiri, itu ajaib. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. وَهُوَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَهَا مُكْرِمٍ. Karena dia beranggapan, dia berkeyakinan, dia sedang memuliakan dirinya. Nah, ini yang disebut dengan salah kaprah. Seseorang melakukan sesuatu yang menghinakan dirinya, tapi dalam pandangan dirinya, ya, dalam pandangan hatinya, dalam keyakinannya, dia sedang berusaha memuliakan dirinya. Wa yajtahidu fi hirmaniha a'la huzuziha wa asyrafaha wa huwa yaz'um annahu yas'a fi hadziha. Dia sedang berusaha untuk menghilangkan kesempatan dirinya mendapatkan apa yang layak dia capai. Hubub, ya nasib. Apa yang menjadi sesuatu yang sudah menjadi haknya. Ya. Dia berusaha untuk menghilangkan potensi. Seharusnya dia bisa mendapatkannya, dia enggak mendapatkannya. Seharusnya dia bisa mendapatkan hal yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling mencerahkan dirinya, yang paling membahagiakan dirinya. Justru dia mengabaikannya. Wahwa yaz'umu anahu yas'a fi hadziha. Sementara dalam bayangannya, dia sedang ingin menggapai apa yang menjadi haknya tadi. Wa yabzulu juhdahu fi tahqiriha wa tasghiriha wa tadsiyatiha. Kadang-kadang orang sedang dalam upaya keras untuk membuat dirinya itu terhina, untuk membuat dirinya itu terkucilkan, untuk membuat dirinya itu ternodai. Wa huwa yaz'amu annahu yu'liha. Sementara dalam pandangannya dia sedang berusaha untuk meninggikan, wa yarfa'uha mengangkat, wa yukabbiruha dan mengagungkan, memuliakan dirinya sendiri. Ya, ini lanjutan dari pembahasan kemarin. Jadi kalau orang itu melakukan sesuatu, dia sedang merusak dirinya, tapi dalam anggapannya dia sedang memperbaiki dirinya. Dia sedang menghinakan dirinya, dalam anggapan dia sedang memuliakan dirinya. Wahuwa ala jahal. Artinya dia dalam keadaan bodoh atau tidak ngerti. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah dibahas, ma yablughul a'da min jahilin ma yablughul jahil min nafsi. Musuh-musuh kita itu ya, tidak bisa melakukan tidak bisa mengalahkan musuhnya yang bodoh dengan cara yang lebih mumpuni daripada menggunakan kebodohan orang tersebut untuk mengalahkan diri mereka sendiri. Jadi kalau musuh itu melihat unsur kebodohan pada diri seseorang, ketidaktahuan pada diri seseorang, enggak ada cara yang lebih baik selain menggunakan kebodohan dan ketidaktahuannya itu. Karena pepatah Arab mengatakan al-insanu aduwwu ma jahilah, manusia itu sudah menjadi musuh dari apa yang dia tidak tahu. Jadi untuk menjerumuskan seseorang ke dalam kemusyrikan gampang aja ketika orang itu memang enggak ngerti tentang kemusyrikan. Enggak ngerti beda tauhid dengan musyrik. Untuk menjerumuskan orang dalam kebid'ahan bagaimana? Gampang aja kalau orang itu enggak bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Untuk menjerumuskan orang ke dalam kemaksiatan gimana? Gampang saja kalau orang itu enggak ngerti tentang perbedaan antara taat dengan maksiat. Nah, jadi ketidaktahuan seseorang itu senjata paling ampuh untuk meruntuhkan dirinya. Ya, yang akan digunakan oleh setiap musuh dengan sebaik-baiknya. Jadi makanya aneh melihat ada orang ya mengupayakan sesuatu untuk menghinakan dirinya. Orang-orang yang ngerti akan melihat orang ini bodoh sekali. Tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa orang ini sedang berkeyakinan dia mau memuliakan dirinya sendiri. Sedang memuliakan dirinya sendiri. Nah, ini yang diungkapkan oleh Syekh pada pertemuan yang lalu yang sudah kita bacakan. Wa kana ba'du salaf yaqul fi khutbatih. Sebagian ulama ussalaf ada yang berujar di dalam khutbahnya, ala rubba muhinin li nafsihi wa huwa yaz'umu annahu laha mukrim. Kadangkala ada orang yang menghinakan dirinya sendiri, ada orang yang mengerdilkan dirinya sendiri sementara dia mengira sedang memuliakannya. Wa mudhillan nafsihi wa huwa yaz'umu annahu laha mu'izz. Ya, dia sedang menjatuhkan harga dirinya sendiri sementara dia mengira sedang mengangkat harkat dirinya. Wa musaghghirun nafsihi wa huwa yaz'umu annahu mukabbir. Dia sedang mengecilkan dirinya sendiri, mengeremehkan dirinya sendiri, mengerdilkan dirinya sendiri sementara dia mengira sedang mengagungkan, ya, sedang membesarkan dirinya. Wa mudhayyi'un li nafsihi wa huwa yaz'umu annahu mura'in li haqqiha. Dia sedang menghilangkan, menyia-nyiakan dirinya sendiri, tapi dia menganggap sedang merawat dan memupuk, kembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Wa kafa bil mar'i jahlan ay yakuna ma aduhi ala nafsihi. Seorang sudah bisa dikatakan sebagai orang paling bodoh kalau dia justru membantu musuh untuk mengalahkan dirinya sendiri. Ya. Untuk mengalahkan dirinya sendiri. Ibarat orang ya mau membunuh musuhnya. Dilihat musuhnya itu sedang meminum racun. Ya udah, enggak usah apa-apa, enggak usah melakukan apapun, cukup memotivasi, cukup ajak ngobrol, cukup membuat dia semakin enggak tahu dan enggak sadar bahwa dia sedang membunuh dirinya sendiri. Jadi enggak perlu bekerja keras, enggak perlu ngangkat pedang, enggak perlu mengeluarkan tenaga dan energi. Duduk bareng saja, nyantai-nyantai, ikut minum-minum, dia minum racun, kita minum madu. Kira-kira seperti itulah yang dilakukan oleh setan terhadap orang-orang yang tidak berilmu. Makanya ketidaktahuan seseorang itu adalah musuh terbesarnya. Ketidaktahuan seseorang adalah musuh terbesarnya. Nah, orang-orang seperti ini, waliyadz billah, semoga Allah menjauhkan kita dari kondisi seperti itu, adalah pribadi-pribadi yang akan sulit untuk diingatkan. Jangankan musuh, ya, jangankan musuh, teman dekat yang menyayangi dia saja sulit untuk menolongnya. Kalau musuh jelas gak mau nolong dia. Tapi sahabatnya saja mendekati dia mau nolong, dia akan memaki-maki saudaranya. Gak usah minum, itu berbahaya. Siapa bilang? Saya lihat ada banyak orang kok minum kayak gini. Ada banyak orang kok melakukan ini biasa-biasa aja. Ketika orang gak tahu, ya, Ketidaktahuan itu akan menjadi musuh terbesarnya. Sahabat yang sayang kepadanya ingin menyelamatkan dirinya saja dianggap sebagai orang yang mau mengusik ketenangannya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dokter yang ingin mengobati kita saja membuat kita marah-marah. Saya enggak sakit kok. Saya sehat-sehat saja kok. Ya. Dokter melihat penyakit berat dalam diri kita. Ya. Kita terserang virus atau apapun itu yang tidak kita lihat. Yang kita merasa sehat-sehat saja padahal tubuh kita sedang digerogoti oleh penyakit. Padahal kematian sudah sangat dekat dengan seseorang. Tetapi dia tidak menyadarinya. Ketika ada orang berusaha mengobatinya, dia marah-marah. Itulah rusaknya ketidaktahuan. Oleh sebab itu, tugas utama para nabi, adalah menyampaikan ilmu kebenaran. Kenapa para ulama menjadi pewaris para nabi? Karena mereka mewarisi ilmu-ilmu para nabi. Ilmu-ilmu inilah yang menghantarkan manusia minadh dhulumati ilan nur. Dari kondisi yang gelap gulita karena kebodohan, karena ketidaktahuan, menuju cahaya terang benderang yang diisi oleh ilmu dan keimanan. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yablughu minha bi fi'lihi ma lam yablugh minhu aduwwuh. Orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, bisa menghancurkan dirinya dengan cara yang bahkan tidak mampu dilakukan oleh musuh sehebat apapun. Nah, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa pembahasan tentang cara-cara dan khutuat setan di dalam menggoda umat manusia agar mereka terjebak dalam kehinaan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kembali intisari daripada buku ini. Karena dari awal sampai akhir kita membahas tentang sebab-sebab, ya paling banyak ya, tentang tentang akibat-akibat dari perbuatan dosa. Perbuatan dosa dan maksiat mengakibatkan ini, mengakibatkan itu. Nah, di bagian-bagian akhir pembahasan kita banyak mengulas tentang bagaimana cara-cara setan, trik-trik setan menggoda kita sebagai umat manusia, sebagai kaum yang beriman. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ya di akibat dosa yang ke-51. Pasalnya al-ma'asi sababu nisyani nafsi wa ihmaliha. Kemaksiatan bisa menyebabkan seseorang itu melupakan dirinya sendiri, mengabaikan dirinya sendiri. Kemaksiatan dan dosa menyebabkan orang melupakan dan mengabaikan dirinya sendiri. Wa min uqubatiha, di antara akibat perbuatan dosa, annaha tunsi, perbuatan dosa itu dapat menyebabkan seorang hamba, annaha tunsil 'abda nafsahu, menyebabkan seorang hamba itu melupakan dirinya sendiri. Nah, kita sengaja menggunakan kalimat melupakan, bukan lupa. Ya. Karena nasiyansa itu bisa artinya lupa, bisa melupakan. Nanti akan kita bahas. Ya. Wa idza nasiya nafsahu, kalau seorang hamba sudah melupakan dirinya sendiri, ahmalaha, dia akan mengabaikannya. Wa afsada, merusaknya. Wa ahlakaha, bahkan membinasakannya. Intinya dosa dan maksiat membuat orang tuh nggak sadar diri gitulah, lupa diri, nggak sadar diri dan lupa diri, sehingga ketika dirinya berada dalam kehancuran pun dia udah nggak nyadar lagi gitu loh. Itu bahaya dosa, salah satu di antara bahaya dosa. Fa idza qila kaifa yansal 'abdu nafsahu, bagaimana kalau ada orang bertanya gimana orang bisa melupakan dirinya sendiri. Dia dan dirinya itu kan satu paket. Bagaimana orang bisa melupakan dirinya sendiri? Wa idza nasiya nafsahu fa ayyu syai'in yadhkur? Kalau dia melupakan dirinya sendiri, lalu apa yang dia ingat? Wa ma makna nisyanihi nafsa? Apa arti daripada melupakan diri di sini? Ya. Qila, jawabannya, na'am. Yansa nafsahu a'zamu nisyan. Benar, yang dimaksudkan di sini adalah melupakan dirinya dalam porsi bahkan yang terbesar, ya, dalam standar dan level yang tertinggi. Kalau Allah Taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 19, walan takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Mereka enggak lupa Allah sebagai satu lafal, ya, lafzul jalalah, mereka enggak lupa. Tapi mereka melupakan Allah karena tidak menunaikan apa yang menjadi hak-hak Allah. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah menghukum mereka, membuat mereka melupakan diri mereka sendiri. Ula'ika humul fasiqun, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat. Orang yang banyak berbuat maksiat, orang yang banyak berbuat dosa, akan menjadi pribadi-pribadi yang melupakan diri mereka sendiri. Mengabaikan diri mereka sendiri sebagai hukuman dari Allah. Mereka melupakan Allah, Allah membuat mereka melupakan diri mereka sendiri. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ketika kalian berkehendak, Allah lah yang menciptakan kehendak itu dalam diri kalian. Saya sering mengatakan, ada sebagian orang yang di pertengahan hidupnya, setelah lama dia melakukan banyak pekerjaan di dalam hidupnya untuk mencari nafkah, suatu saat ya, dia mendapatkan lubang, ya, lubang mata pencaharian yang memberikan dia rezeki yang luar biasa. Dan itu hal yang dekat dengan dia. Lalu tiba-tiba dia ngomong begini, nah, kenapa enggak selama ini? Kenapa selama ini saya enggak ingat ini, enggak sadar ini? Saya nyari rezeki di mana-mana, ternyata rezeki itu sangat dekat dengan saya. Mungkin ada orang yang mengatakan itu karena kebodohan dirinya, ya, karena kealpaan dirinya, karena ini, karena itu. Apapun itu, yang jelas alasan yang paling utama adalah karena Allah baru mengingatkan dirinya tentang itu. Baru membuat dia engah sadar tentang itu. Itu saja sebenarnya. Ya. Yang membuat kita berkehendak itu Allah yang menciptakan kehendak itu dalam diri kita. Allah yang membuat kita ingat dan sadar gitu loh. Saya pernah menyampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu, ya, itu pernah juga saya sampaikan kisahnya, ya. Di salah satu di antara kitab, ya, risalah kecil yang berjudul Az-Zamanul Qadim itu menceritakan tentang apa namanya, orang-orang yang menghadapi sakaratul maut. Nah, itu ada salah satu di antara kisah. Jadi orang tinggal di Saudi Arabia, tinggal di kota Makkah, bukan hanya Saudi Arabia, bahkan di kota Makkah dekat dengan Masjidil Haram. Tapi dia tidak pernah berumrah. Dia Muslim, ya. Dia tidak pernah berumrah, tidak pernah berhaji. Dia sendiri melihat orang mondar-mandir dari berbagai tempat untuk berhaji, berumrah. Dia sendiri yang ada di kota itu, yang kapanpun dia mau berumrah bisa, tanpa modal. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Ya, suatu saat dia melakukan perjalanan, dia orang yang senang traveling ke luar negeri. Suatu saat dia ke salah satu negeri Islam di daerah Afrika, yang jauh. Ya, di sana kemudian dia berkumpul di satu kampung, ya, dengan orang-orang tersebut. Dia ingin menikmati suasana kampung tersebut dan makanan-makanan khas di daerah itu. Akhirnya dia disambut. Begitu orang-orang tahu dia berasal dari kota Makkah, dia disambut gembira. Mereka membuat pesta kecil-kecilan lah. Biasa dia disambut dengan makanan yang banyak. Nah, pada saat akan memulai makan, mereka bilang begini, kamu dari kota Makkah kan? Iya. Dekat dengan Masjidil Haram? Oh, dekat banget. Kalau gitu kami ingin kamu memberikan sepatah dua patah katalah tentang keindahan Masjidil Haram dan keindahan orang-orang yang melakukan ibadah di sana. Tubuhnya gemetar, ya. Dia naik ke atas panggung dalam keadaan gemetar, ya. Dia tidak pernah melakukan umrah sekalipun. Ya, dia tidak pernah melakukan haji sekalipun. Lalu orang-orang tersebut menginginkan dia bicara tentang umrah dan haji. Ketika dia naik, dia ingat pelajaran-pelajaran yang sering disampaikan gurunya pada saat dia masih taman kanak-kanak, dia masih SD, dia masih SMP, berulang-ulang disampaikan tentang ibadah haji dan umroh. Dia sudah hafal di luar kepala. Lalu diceritakanlah tata cara umroh dan haji, ya, bagaimana orang melakukannya dan lain sebagainya secara detail, sedetil-detilnya. Karena itu sudah menjadi ilmu dia, meskipun dia belum pernah melakukannya. Begitu dia selesai menyampaikannya, orang itu semuanya menangis. Mereka mengatakan betapa bahagianya engkau, wahai sahabat, ada di tanah Al-Haram, bisa melakukan itu sedemikian mudahnya, ya. Allah sungguh memberikan engkau karunia besar. Dia pun ikut menangis. Mereka menangis karena merasa ngiri, dia sendiri menangis karena menyesal telah mengabaikan. Nah, sekali lagi kita katakan, saat itu Allah mengingatkan dirinya. Jadi ketika kita ingat akan suatu hal, masalah dunia atau masalah akhirat, tadi masalah rezeki ya, juga masalah akhirat, masalah taubat, itu kan hanya karena proses Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan seseorang. Ketika Allah mengingatkan, orang itu ingat. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan pembahasan ini. Ketika seorang banyak berbuat maksiat, orang akan membuat dirinya lupa dengan dirinya sendiri. Lupa akan kemaslahatan akhiratnya, bahkan akan lupa juga dengan kemaslahatan dunianya. Ada orang mencari rezeki sebanyak mungkin untuk hidup enak. Setelah dapat uang, dia malah sakit-sakitan. Gak bisa menikmati hartanya. Tidur di atas kasur yang empuk gak enak. Makan apapun gak enak. Atau makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Dia telah menyiksa dirinya dengan mencari uang untuk kebahagiaan. Dapat uang, kebahagiaan hilang. Ini yang salah satu di antara bukti bahwa orang yang ingin mencari sesuatu untuk memuliakan dirinya, justru akhirnya akan menghinakan dirinya tanpa dia sadari. Jadi hati-hati dengan maksiat. Nah, di sini dijelaskan falamma nasu rabbahum, ketika mereka itu melupakan Rabb mereka itu Allah, nasiyahum, Allah pun melupakan mereka, meninggalkan mereka. Wa ansahum anfusahum, dan Allah membuat mereka sendiri melupakan diri mereka. Sebagaimana dalam firman Allah yang lain, nasullah fanasiyahum, mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Fa'aqaba subhanahu wa ta'ala man nasiyahu uqubatain. Jadi orang yang melupakan Allah, meninggalkan apa yang menjadi hak-hak Allah, akan diberikan dua hukuman. Anahu subhanahu wa ta'ala nasiyah. Pertama, Allah melupakannya, itu Allah meninggalkannya, dalam arti Allah gak memperhatikan lagi apa yang menjadi kebahagiaannya. Anahu ansau nafsau, yang kedua, Allah membuat dirinya sendiri pun lupa dengan apa yang menjadi kebaikan buat dirinya. Nisyanuhu subhanahu wa ta'ala, arti daripada Allah melupakan hambanya, ihmaluhu wa tarkuh. Ya, arti Allah melupakannya, jadi Allah mengabaikannya, meninggalkannya, wa takhallihi anhu wa yada'atuhu. Allah mengabaikannya, Allah menyia-nyiakannya, dan Allah tidak memerhatikannya sama sekali. Ya, yada'atuhu, menyia-nyiakannya sama sekali, itu artinya nisyanu. Nah, dan di sini ada satu hal sederhana ya. Sebagian di antara ahlu ta'wil, orang-orang yang suka menakwilkan ya, menakwilkan sifat-sifat Allah, mengatakan bahwa lupa di sini dalam arti mengabaikan itu berarti takwil, kata mereka. Wa hadza khata'un fahish, ini kesalahan nyata. Karena an-nisyan bimana tarak, lupa dalam arti mengabaikan, meninggalkan. Hadza ma tahtamilu al-lughatul arabiyyatu ya, ma'nan ghaira ma'awalin. Ini merupakan makna yang memang sudah lazim dalam bahasa Arab, bukan merupakan takwil atau kiasan. Sama dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, untuk kata lupa dan melupakan. Saya melupakan dirinya. Ya, melupakan dirinya itu kan bukan gak ingat sama sekali. Melupakan jadi mengabaikan. Nah, kamu sudah lupa ya sama saya. Ya? Itu bukan berarti lupa dalam arti gak ingat sosoknya. Lupa dalam arti ya gak memerhatikan lagi, mengabaikannya, dan seterusnya. Jadi melupakan, lupa, melupakan, makna daripada nasihat bisa lupa, bisa melupakan. Kalau melupakan itu ujung-ujungnya mengabaikan, membiarkan. Kalau lupa dalam arti sebenarnya itu berarti betul-betul hilang memori dalam otaknya tentang hal tersebut. Dan dua makna tersebut, makna yang sama-sama tahtamiluhu al-lughatul arabiyyah, itu makna ghairu ma'awal. Sama-sama merupakan makna yang terserap dalam makna bahasa Arab, bukan dalam bentuk kiasan atau takwil. Jadi kalau ini penakwilan, salah. Itu bukan penakwilan. Itu makna yang sesungguhnya. Memang nisyan yahtamilu ma'nayain. Ya, nisyan itu, lupa itu bisa mengandung dua makna. Salah satu di antara dua makna. Lupa dalam arti hilang memori. Lupa atau melupakan dalam arti meninggalkan atau mengabaikan. Nah, itulah yang dimaksudkan di sini. Ya, jadi, falhalak adna ilaihi minal yadi lil fami. Kalau Allah sudah mengabaikan, menyia-nyiakan seseorang, tidak memperhatikan dia lagi, maka kebinasaan itu sudah sangat dekat dengan dirinya, lebih dekat daripada tangan menuju mulut ketika kita mau makan. Ya, orang mau makan, ya, nasi atau makanan sudah di tangan, tinggal nyamperin mulut, itu kan udah dekat banget. Itulah dekatnya dia dengan kebinasaan kalau Allah sudah mengabaikan. Wa amma insa'uhu nafsahu. Adapun konteks seseorang itu melupakan dirinya sendiri, wa huwa insa'uhu li hudhuriha. Membuat orang itu lupa dengan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi bagiannya al-aliyah, yang terbaik, yang paling mulia. Wasbabi sa'adatiha, menyebabkan dia lupa akan faktor-faktor kebahagiaan dirinya. Wa falahiha, kejayaannya. Wa salahiha, kebaikan dirinya. Wa ma takmulu bihi nafsu, segala sesuatu yang bisa menyempurnakan dirinya sebagai manusia. Wa yunsirahu dzalika jami'ah, menyebabkan dia melupakan itu semua. Fala yukhtiruhu bidarih, tidak terlintas lagi di benaknya hal-hal yang bisa membuat dirinya berbahagia, membuat dirinya merasakan keindahan dalam hidupnya. Wala yaj'alhu ala dzikri, seolah-olah dia enggak ingat sama sekali. Wala yasrifu ilaihi himmatahu, cita-cita dan ambisinya tidak terkoneksi untuk menuju arah itu. Fayarghabu fihi, sehingga dia termotivasi untuk melakukannya. Fa innahu la yamurru bi balihi hatta yaqsidahu wa yu'assirahu. Artinya tidak terlintas sedikit pun di benaknya keinginan untuk mendapatkannya atau untuk memprioritaskannya. Yuk sirahu, ya, memprioritaskannya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, wa matasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin, ya. Jadi keengahan dirinya, ya, untuk melakukan langkah-langkah yang dapat membuat dirinya bahagia dalam arti sesungguhnya, membuat dirinya itu mendapatkan kebaikan dalam kehidupan di dunia juga dalam kehidupan di akhirat, itu udah seolah-olah hilang dari dalam benaknya gitu. Ini yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi orang itu mau mencari banyak kebaikan di dunia, banyak harta di dunia, banyak uang di dunia yang tujuannya untuk membahagiakan dirinya, tapi justru dia membuat dirinya sengsara. Nah, kenapa dikatakan orang tersebut mengira bahwa dirinya itu sedang membahagiakan dirinya, ya? Logika sederhananya itu terhilangkan gitu loh. Bahwa kerja yang seperti ini sama sekali tidak memberikan manfaat buat dirinya, akan menjadi hal yang cuma percuma buat dirinya, akan menjadi hal yang sia-sia buat dirinya. Bahwa dia mendapatkan segala sesuatu kalau enggak bisa menikmatinya itu adalah kesia-siaan belaka, itu sudah hilang dari otaknya gitu. Sehingga dia dibuat mabuk oleh sebuah ungkapan, ya, bahwa uang bisa membeli segalanya. Uang bisa membeli kebahagiaan, uang bisa membeli kesehatan, uang bisa membeli kenikmatan dunia, padahal tidak selamanya demikian. Ketika fungsi itu dihilangkan, sudah enggak ada lagi gunanya. Ya, uang sebanyak apapun tidak bisa mengembalikan kesehatan, memang tidak bisa kembali lagi. Ya, tidak bisa mengembalikan usia yang sudah tersia-siakan. Ya, ketika jatah hidupnya sudah berakhir, ya sudah akan berakhir. Ketika Allah menghilangkan fungsi-fungsi kenikmatan dalam dirinya, sudah hilang sama sekali. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, retina buatan, ya, jantung pacu buatan, ya, dan segala bentuk yang bersifat buatan dalam diri manusia itu hanya berfungsi ketika memang ada waktunya bisa berfungsi. Ketika tidak bisa juga, ya. Ketika sudah tidak bisa berfungsi dengan itu, difungsikan sebagaimanapun juga tidak akan bisa memberikan fungsinya. Ya, jadi sekali lagi demikian, ya. Wa aidan fayunsiyahu. Jadi itu di antara hal-hal yang dikatakan bahwa seseorang bisa melupakan dirinya sendiri. Orang yang banyak berbuat maksiat dan dosa, Allah giring dirinya untuk melupakan dirinya sendiri. Bukan hanya kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan akhirat sudah jelas. Kemaslahatan dunia pun dia bisa lupa gitu. Dia bisa enggak nyadar bahwa itu akan membunuh dirinya, itu bisa demikian. Yang lainnya, wa aidan yunsiyahu ayubahu. Ayuba nafsihi. Nah, orang kadang-kadang dibuat lupa karena dosanya, dibuat lupa akan kekurangan, akan aibnya sendiri, wanaqsaha wa afatiha, akan kekurangan dan akan cacat yang ada di dalam dirinya. Falahturi bidalatihi izalatuha wa islahuha, sehingga dia sama sekali tidak tergerak untuk berusaha menghilangkannya atau menyembuhkannya. Seseorang kan banyak punya kekurangan, ya. Ketika Allah membuat dirinya sadar, dirinya akan memperbaikinya. oh ada bagian yang sakit nih, sembuhin dulu ah. Oh ini ada bagian yang kurang sehat nih, dijaga ah, jangan sampai semakin nggak beres. Ada orang sibuk mencari uang, kemudian dia tahu ada bagian di antara badannya yang sakit, ah biarin aja lah, makin parah, ah biarin aja lah, begitu sudah sangat parah, baru dia sadar gitu. Ini sakit pinggang, biarin aja, rupanya ginjal. Kan begitu ya. Badan ini sering lemas, abis makan lemas, nggak taunya diabetes. Nah, hal-hal semacam ini sering terjadi. Itu bentuk kekurangan secara fisik. Begitu juga bentuk-bentuk kekurangan secara karakter, bentuk-bentuk kekurangan secara mentalitas, ya bentuk-bentuk kekurangan secara kepribadian. Seseorang itu dibuat melupakan itu semua karena dosa-dosa yang dia miliki. Dia tahu punya sifat ceroboh gitu ya. Lalu menjalankan bisnis. Ketika Allah mau menghukum dengan maksiat dan dosanya, dibuat dia lupa itu. Udah jelas dia ceroboh, lakukan lagi bisnis sesama, salah lagi, rugi lagi. Ceroboh lagi, salah lagi, ditipu lagi. Ceroboh lagi, salah lagi, bangkrut lagi. Nah, jadi itu yang dimaksudkan orang sampai lupa akan kekurangannya, lupa akan aib, lupa akan segala cacat yang ada di dalam dirinya, sehingga dia tidak sesegera mungkin berusaha untuk menyembuhkan atau menerapinya. Wa aidan yunsiyahu amrada nafsih. Kadang-kadang seseorang pun dibuat melupakan penyakit-penyakit dirinya. Penyakit kalbihi, penyakit fisik maupun penyakit hati, wa alamaha, bahkan rasa sakit yang sudah dia rasakan. Fala yakhthuru bi qalbihi mudawatuha. Enggak terbetik sedikit pun di dalam jiwanya untuk berusaha mengobatinya. Wala sa'yu fi izalati ilaliha. Tidak ada keinginan untuk segera melenyapkan penyakit-penyakit tersebut, wa amradiha, dan berbagai bentuk apa namanya sakit yang dia alami, allati ta'ulubihi ilal fasad, yang akhirnya membuat dia rusak, wal halak, membuat dia binasa, membuat dia mati. Fahuwa maridun mushonun bil marad. Ini penyakit yang akhirnya ditimpa dengan penyakit yang lain, penyakit yang dibuat semakin parah dengan penyakit yang lain. Wa maraduhu mutaramin bi ila talaf. Setiap penyakitnya justru akan mengarah menuju kehancuran dirinya. Wala yashuru bi maradi, dia tidak pernah merasakan penyakit tersebut. Wala yakhturu bi balihi mudawatuha, tidak pernah terbetik untuk berusaha mengobatinya. Wa hadza min a'zamil uqubatil 'amati wal khassah. Ini merupakan hukuman yang paling berat dalam skala khusus maupun umum. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu insyanun nafs ya. Insaun nafsi. Bagaimana proses seseorang itu melupakan dirinya sendiri sebagai hukuman dari Allah? Karena banyak berlaku dosa. Lalu bagaimana? Ini pertanyaannya berulang-ulang selalu kita sampaikan dan selalu kita ingatkan gitu loh. Kalau ada orang banyak melakukan maksiat dan dosa, tapi kok dia malah seolah-olah detil sekali dalam memperhatikan kemaslahatan dirinya gitu. Ya, sepertinya dia masih ibadah normal. Ya, sepertinya dia juga masih memperhatikan kondisi keduniaannya. Bisnisnya jalan bagus-bagus saja, keluarganya tentram-tentram saja. Ya, semuanya berjalan dengan baik-baik saja, sementara maksiat banyak dia lakukan, dosa-dosa banyak dia lakukan. Lalu bagaimana ini? Ini kembali lagi kepada pembahasan-pembahasan kita yang lalu. Itu yang disebut dengan istidraj. Ini justru lebih berbahaya. Ketika seseorang itu dihukum oleh Allah karena dosanya di dunia, itu jauh lebih baik daripada dibiarkan oleh Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan biarkan mereka, ulurkan mereka dengan segala perbuatan dosa yang mereka lakukan sementara mereka enggak sadar. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqir wa huwa musirun ala ma'asih wa huwa musirun ala ma'asih. Ketika kamu melihat Allah kok tetap membiarkan orang menikmati dunianya sementara orang tersebut terus berbuat maksiat, ya, fa innama huwa istidraj, maka ketahuilah itulah yang disebut dengan istidraj. Nah, jadi sekali lagi, hal yang semacam itu jangan membuat kita nyaman gitu. Ketika Allah itu kan membuat kita banyak kesulitan, dagang sulit, ini sulit, segera kita sadar. Ini sebenarnya merupakan peringatan yang sangat jelas dari Allah. Dan kita masih harus bersyukur, alhamdulillah, karena Allah mau mengingatkan kita. Mengingatkan kita dengan jatuh bangkrut. Mengingatkan kita dengan penyakit. Ya, mengingatkan kita dengan kegagalan demi kegagalan, kesusahan demi kesusahan, mungkin nggak bangkrut, mungkin nggak sakit, mungkin nggak ditinggal wafat orang-orang yang dicintai misalnya, tetapi ada hal lain yang misalnya kegundahan hati, kesempitan, kok segala sesuatu saya dapatkan hati saya semakin sempit aja ya. Ini peringatan dari Allah. Jadi peringatan itu macam-macam, ada orang yang diuji dengan sakit, ya, dihukum dengan sakit, dihukum dengan ini, dihukum dengan itu. Kadang-kadang secara fisik, kadang-kadang secara mental gitu loh. Nah, oleh sebab itu ada loh, wah, sebagian di antara orang itu yang diuji dengan lupa gitu. Ya. Seperti yang diceritakan dari sebagian ulama ussalaf ya, dari Sufyan Ats-Tsauri, bahwa aku ruziqtu fahmal Qur'an, aku telah diberikan rizki berupa pemahaman Al-Qur'an yang begitu mendalam. Walamma qabiltu surrata sulibtuhu. Tapi begitu aku sering menerima uang dari kalangan raja-raja, aku menerima uang dari para pembesar, ya, aku bergelimang dalam dunia, sulit tuhu pemahaman itu dicabut dari diriku. Ya, jadi ada sebagian di antara ulama, sebagian di antara orang saleh merasakan adanya hukuman dari Allah dengan dibuat dia lupa tentang sesuatu, lupa dengan hadis-hadis yang sudah hafal, lupa dengan ayat-ayat yang sudah hafal, ya, lupa dengan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Ini kadang-kadang bentuk hukuman seseorang, hukuman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seseorang yang sifatnya mungkin hanya diketahui oleh dirinya setelah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak tampak secara lahiriah. Tapi sekali lagi, ketika Allah mengingatkan itu, kita masih harus bersyukur karena Allah mau mengingatkan kita. Yang lebih parah adalah ketika itu nggak kelihatan semua. Semuanya itu oke-oke aja, dia happy-happy aja, padahal Allah sedang menghukum dengan yang jauh lebih berat, yaitu dengan istidrat tadi. Kita kembali kepada pemahaman. Fa'ayyu uqubatin a'zamu min uqubati man ahmala nafsahu wa dhayya'aha. Hukuman apa di dunia ini yang lebih berat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba daripada hukuman ketika Allah membuat dia menyia-nyiakan, mengabaikan dirinya sendiri. Wa nasiya masalihaha, lupa dengan kemaslahatan dirinya sendiri. Wa da'aha wa dawa'aha, lupa dengan penyakit dan obat yang sudah dia ketahui. Sakitnya dia tahu, obatnya pun dia tahu, tapi dia enggak mau ngobatin gitu. Saya tahu sebenarnya penyakit ini obatnya gampang aja. Ya, mungkin kalimat ini sering kita dengar ya dari orang. Sebenarnya saya tahu nih penyakit saya ini obatnya gampang aja, cuman enggak tahu, malas aja. Ini berarti Allah sedang membuat dia lupa nih dengan penyakitnya dan obatnya. Bukan lupa dalam artinya secara memori dia lupa, tetapi dia mengabaikan, ya, dia menyia-nyiakan apa yang dia tahu tadi. Wa asbab as-sa'adati, lupa dengan segala faktor yang menyebabkan dia bahagia. Wa falahiha, faktor-faktor kejayaannya. Wa salahiha, faktor-faktor kebaikannya, kemaslahatannya. Wa hayatihi al-abadiyah, bahkan juga membuat dia melupakan kehidupan yang abadi. Fin na'imil muqim, dalam kenikmatan yang tidak akan pernah berakhir. Ya, jadi ketika Allah masih membuat kita ingat akan hidup akhirat, itu sebenarnya karunia besar dari Allah. Banyak umat Islam, banyak orang yang beriman, yang kemudian seolah-olah lupa dengan kehidupan akhirat. Makanya para ulama ahli tafsir sering menjelaskan firman Allah, innakum ba'da dzalika lamayyitun wa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Innakum, sesungguhnya kalian pasti mati. Wa innakum ba'da dzalika lamayyitun, sesungguhnya kalian pasti akan dibangkitkan. Kalimat sesungguhnya demi Allah itu kan sebenarnya bentuk penekanan. Dan lazimnya dalam bahasa Arab, penekanan itu diberikan kepada orang yang dianggap kurang percaya. Misalnya, demi Allah saya betul-betul enggak punya uang. Itu biasanya diucapkan untuk orang yang kurang percaya. Sungguh saya enggak punya uang, itu untuk orang yang enggak percaya. Sementara orang yang beriman semua percaya soal kematian, bahkan orang yang kafir pun tahu tentang kematian. Kita orang yang beriman yakin bahwa akan dibangkitkan. Tapi kenapa diberikan penekanan? Ini semacam apa namanya? Semacam meledekan dari Allah. Allah meledek. Meledek orang-orang yang dia tahu akan mati tapi seolah-olah lupa gitu bahwa dia akan mati. Dia tahu bahwa dia akan dibangkitkan di hari kiamat, ada kehidupan kekal. Seolah-olah dia enggak ngerti lagi gitu. Seolah-olah hidupnya itu di dunia saja. Padahal dia orang beriman. Nah, ini saya katakan bahwa nikmat karunia kita yakin dengan akhirat, ya, masih sadar tentang itu adalah karunia yang sangat besar. Ada sebagian orang yang dihilangkan kesadaran tentang itu. Dan lebih parah lagi, ada yang sampai dicabut sama sekali keyakinannya. Betul-betul sampai tidak yakin. Ya, ada orang yang hidup sejak kecil secara agamis, disekolahkan orang tuanya ke pesantren. Keluar dari pesantren jadi ateis. Nggak percaya, bukan saja murtad keluar dari Islam, bahkan ateis sama sekali. Kita juga pernah menyampaikan kepada sebagian ikhwah ya, seorang yang diklaim ulama dulu ya, yang banyak membela Islam, yang kemudian meninggal dalam keadaan ateis. Nah, ini ketika Allah mencabut keyakinan itu dari diri kita, maka selama keyakinan itu ada dalam diri kita, jangan sia-siakan. Jangan nodai dia dengan maksiat sehingga kita mengabaikannya. Karena hati-hati ya, kesetan itu tidak pernah selesai dengan membuat kita bermaksiat. Wa idz qalat asy-syaitanu nukfur ya, ketika setan mengatakan kepada Ibnu Adam, kepada Ibnu Abad, ukfur, kufurlah kamu. Ya, jadi idz qala syaitan lil insan, ketika setan itu berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah, itu menjadi tujuan setan, tujuan utama setan. Ukfur, agar kita kafir, bukan sekedar bermaksiat. Maka hati-hati dengan bahaya-bahaya dosa. Wa man ta'ammala hadzal mawdi'a, orang yang mencermati ya konteks ini, tabayyana lahu anna katsira an aktsara hadzal halaq, dia akan sadar bahwa kebanyakan manusia, qad nasu anfusahum, telah lupa pada diri sendiri hakikatan secara nyata, wa dayya'uha ya, dan mereka menyia-nyiakan diri mereka sendiri, wa adha'u hadzaha, ya, membuat diri mereka enggak lagi mengambil apa yang sudah menjadi haknya di dunia ini. Wa ba'uha rakhisatan bisamanin bakhs. Ya, mereka menjual segala kebahagiaan mereka yang begitu mulia dengan harga yang sangat murah. Bai'ul ghubn, seperti orang yang berjualan menjual sesuatu karena ditipu. Jadi orang jual rumah dengan harga murah karena ditipu, jual barang dengan harga murah karena ditipu, seolah seperti itulah. Orang mengganti akhirat dengan dunia, ya, menjual akhirat dengan dunia, ini kan seolah-olah orang yang ketipu gitu. Ya, barang mahal mau dijual dengan barang murah, kira-kira seperti itu. Wa inna ma yadhharu lahum hadza indal maut. Nah, ketertipuan mereka itu akan jelas nyata, akan mereka ketahui setelah mereka mati. Wa yadhharu hadza kullu dhuhur, semua itu akan terlihat nyata sekali yaumat taghabun, di hari kiamat. Jadi salah satu di antara nama hari kiamat itu kan hari at-taghabun. Wa dzalika yaumut taghabun ya, ketika orang dikumpulkan, dan itulah hari yang disebut dengan hari taghabun. Taghabun, hari ketika orang itu tertipu. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika orang-orang ahli surga masuk ke surga, mereka digiring ke neraka, sadarlah mereka bahwa mereka itu tertipu. Ya, itulah yang disebut dengan yaumut taghabun. Yauma yadhharu lil 'abdi, hari di mana seorang hamba akan melihat annahu hubina fil akri, bahwa dia telah tertipu dalam transaksi jual beli, allazi aqadahu li nafsi, yang telah dia buat sendiri, li nafsi fi hadhihi dar, di dunia ini. Wat tijara allati tajara biha, dia telah tertipu dalam perniagaan, allati tajara biha, yang dia lakukan, li ma'adihi, untuk menuju akhiratnya. Fa inna kulla ahadin yattajiru fi hadhihi dunya li akhiratihi, karena pada hakikatnya manusia di dunia ini sedang berdagang, berniaga untuk mencari keuntungan di akhirat. Ya, jadi kita di dunia ini berniaga. Allah memberikan kita banyak modal, karunia, itu semuanya modal yang Allah berikan kepada kita. Itu capitals yang tanpa kita sadari. Ya, kemudian dengan semua itu, apakah kita akan menjualnya dengan harga sorga atau menjualnya hanya untuk dunia saja? Makanya istilahnya, Inna Allah ashtara minal mu'minin amwalahum anfusahum bi'anna lahumul jannah, Allah telah membeli dari diri orang-orang yang beriman semua harta dan jiwa mereka untuk diganti dengan sorga. Nah, itu yang disebut dengan tijaratun rabihah, perniagaan yang paling menguntungkan. Kita sedang berdagang di dunia ini. Nah, modal yang kita punya ini mau kita gunakan untuk membeli akhirat atau kita gunakan hanya untuk membeli dunia, ya, yang itu pasti rugi. Seluruh jiwa kita, seluruh tenaga kita gunakan untuk mencari dunia yang banyak, yang ternyata hanya bisa kita nikmati sedikit saja. Ini sudah sering kita sampaikan, para ulama sudah sering mengingatkan. Semegah dan sebesar apapun rumah yang kita miliki, yang kita akan nikmati hanya sebagian di antaranya saja. hanya sebagian di antaranya saja. Tidak setiap jengkal rumahnya pernah dia injak. Tidak setiap jengkal rumahnya pernah dia nikmatin. Bagaimana lagi orang yang punya sekian banyak rumah? Ya, sementara kamar yang ditempati cuma satu. Di antara kamar yang besar itu pun yang dia tiduri hanya sedikit saja, sebesar tubuhnya. Dia beli, bisa beli makanan yang sebanyak apapun, ya, seenak apapun yang biasa nikmat, yang dia bisa nikmati hanya sebesar perutnya saja. Ya, itu pun hanya mendekat sementara, tidak akan dikeluarkan kembali. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang menggunakan totalitas apa yang dia miliki pada dirinya sendiri, ya, untuk dia gunakan mencari dunia, dia telah melakukan sebuah perniagaan yang merugikan. Ya. Sementara kalau dia gunakan dunia yang sedikit ini untuk membeli keabadian di akhirat nanti dengan kebahagiaan, itu perniagaan yang paling menguntungkan. Gak apa-apa jadi orang miskin di dunia, dengan kemiskinan dia membeli sorga. Oh, gak apa-apa dia dengan kekayaan di dunia. Ya, kekayaan di dunia, gak perlu dia ngiri. Nah, karena di majalah Forbes, ya, namanya tidak tercantum dalam 100 tokoh yang paling kaya di dunia. Gak masalah. Yang penting dengan kekayaan yang dia miliki, dia bisa membeli sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada seluruh kekayaan tersebut hanya digunakan untuk membeli neraka Allah. Wal-iyazubillah, summal-iyazubillah. Fal-khasirun alladhina ya'taqiduna anahum ahlul ribhi wal-kasbi. Orang yang paling rugi itu orang yang yakin seolah-olah dirinya itu dapat untung gede, ya, dapat keuntungan berlimpah-limpah. Anahum ahlul ribhi wal-kasbi ishtarawil hayata dunya wa hadhuha, bahwa dia sudah berhasil membeli dunia dan segala yang ada di dalamnya, waladzatiha, segala kenikmatannya, ya, bil akhirah, yang dia beli dengan akhirat yang dia punya, wa hadhahum fiha, ya, dia beli dunia itu dengan segala jatah yang seharusnya dia dapatkan di akhirat nanti. Fadhhabu tayyibatihim fi hayati fil hayati dunya, segala jatah kebaikan itu sudah mereka habiskan di dunia. Wastamta'u biha, sudah mereka nikmati. Waradu biha, sudah membuat mereka nyaman. Watma'annu biha, membuat mereka tenang. Wa kana sa'yuhum litahsiliha, dan seluruh usaha dalam hidupnya adalah untuk mendapatkan itu. Faba'u wasyarau wattajaru waba'u, mereka akhirnya menjual semua akhirat mereka dengan semua itu. Mereka menjual ajilan bi'ajil, menjual yang abadi dan akan mereka dapatkan nanti dengan apa, dengan dunia yang mereka miliki sekarang. Nasi akan binaklin, ibaratnya sesuatu yang akan mereka dapatkan secara tertunda tetapi selamanya, itu mereka beli dengan sesuatu yang dapat mereka dapatkan sekarang juga kontan tapi hanya sedikit. Ghaiban binajiz, mereka membeli sesuatu yang belum hadir di hadapan mereka meskipun itu adalah hidup mereka selamanya, dengan sesuatu yang hadir di hadapan mereka. Wa qalu hadza huwal hazm, mereka mengatakan inilah kekayaan yang sesungguhnya, inilah harta benda yang sesungguhnya. Wa yaqulu ahaduhum, sebagian di antara mereka mengatakan begini, khudz ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bihi. Kalau kalian mau ngambil, ambil aja yang udah jelas kelihatan, yang udah jelas nampak, jangan kalian cari sesuatu yang baru kalian dengar. Itu bahasa yang sangat menipu daya kita, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa abi wa hadiran naqdan mushahadan fi hadhihi ad-dar bi ghaibin nasi'atan fi darin ukhra ghair hadha, kata mereka, bagaimana mungkin aku akan mengganti kenikmatan dunia yang naqdan, kontan, mushahadan, jelas nampak di hadapan mata, fi hadhihi ad-dar, dalam kehidupan dunia ini, bi ghaibin, dengan sesuatu yang belum kelihatan, nasi'atan, tertunda aku dapatkan, fi darin ukhra, di kehidupan lain, bukan di kehidupan sekarang. Wa yandamu ila dzalika dha'ful iman. Nah, keyakinan-keyakinan yang salah seperti ini ditambah dengan iman yang lemah, wa quwwatu da'i syahwa, kekuatan syahwat yang begitu kuat, wa mahabbatuhu al-ajilata, karena senang mencari dunia, wa tasabuhu bi banil jinsi, karena dia mengikuti jejak orang-orang yang ahli dunia, semisalnya ahlul jins, fa aktsarul halqi fi hadhihi at-tijarah al-khasir adqalluha, karena kebanyakan orang yang hidup di dunia ini berada dalam perniagaan yang sangat merugikan tadi, ya. Jadi itulah yang dijadikan contoh oleh orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Ulaika alladzina syarawul hayata dunya bil akhirah. Mereka itulah yang telah menjual akhirat dengan dunia. Fala yukhaffafu anhumul azab. Tidak akan pernah dikurangi azab mereka, walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 16, fama rabihat tijaratuhum. Ya, jual beli mereka itu tidak akan menguntungkan. Perniagaan mereka itu tidak akan menguntungkan, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak akan pernah terhidayahi. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan keesokan harinya di jam yang sama insyaallah taala. Hadza lil ilmi fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.